sih? Orang kepenak. Oh yeah. Ngapa? Orang kepenak. Oh. Anak mawa. Abis ngapain? Di situ abis ngapain tadi? Ngapain? Bayangannya pen kayak konser. Terus beneran berasa apa yang dirasa di situ tadi? Mambu. Enggak ngapa wangi-wangi. Iya. Wangi opo? Wangi kaos kaki.